Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita langsung baca surat tafsir. Setelah kita baca terakhir terkait masalah qasam, masalah sumpah. Al-qasam yakni al-yamin atau al-halaf. Ta'kidus syai' menguatkan sesuatu, menekankan dengan sebuah permasalahan, bidzikri mu'azzam dengan menyebut zat yang diagungkan. Dan tentunya kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mu'azzam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu satu kesyirikan. Kata beliau rahimahullah, adawatul qasam ada tiga, waw qasam, kemudian ba qasam, kemudian da ta qasam. Perbedaannya kalau waw qasam amilnya mahdhuf wujuban dan setelahnya ada isim zahir. Setelahnya dari isim zahir tidak bisa dhamir. Ketika seorang bilang uksimu, saya ulangi, wallahi di situ ada takdir uksimu wallahi, dan dia hanya bisa bergandengan dengan isim zahir. Yang kedua adalah ba. Kalau ba amilnya bisa madkur, bisa mahdhuf. Madkur contohnya pada surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Uqsimu di sini amilnya madkur, biyaumil qiyamah. Ya, gua akan bersumpah dengan hari kiamat. Kalau yang mahdhuf contohnya qala, ketika Allah Subhanahu menerangkan tentang iblis berkata fa bi izzatika, demi kemuliaanmu. Di sini amil mahdhuf, ya. Fa uqsimu bi izzatika. Fauksimizatika. Kemudian ba qasam itu bisa setelahnya isim zahir seperti contoh di atas, bisa dengan dhamir, dan tentunya dhamir yang kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi wa bihi wa billah ahlihu. Kemudian terakhir adalah ta juga sama, amilnya mahdhuf wujuban. Ketika seorang bilang tallah artinya uksimu tallah atau ahlifu tallah, dan ta itu bisa bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan Rabb, hanya bisa dengan lafaz Allah tallahi atau dengan kata Rabb, Tarabbil Ka'bah. Kemudian kata rahimahullah ta'ala, waslu rikru al-muqsam bihi wahuwa kathirun kama fil misal sabiqah, fil amsyidat sabiqah. Hukum asalnya menyebutkan muqsam bih. Muqsam bih itu yakni tadi ismul mu'azzam. Muqsam bih itu adalah nama yang sedang diagungkan. Ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam. Muqsam itu yang sedang diagungkan dalam sumpah. Wallahi berarti muqsamnya itu lafaz dari Allah. Wallahi. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Ketika Allah bersumpah dengan hari kiamat, berarti muqsam bihinah yaumul qiyamah. Wa rabbis sama'i wal ard, berarti muqsam bihinya rabbis sama'. Tallahi, berarti muqsam bihinya lafajal Allah. Itu muqsam bih. Hukum asalnya, muqsam bih yang diagungkan dalam sumpah itu, yang disebut ya, pengagungan dalam sumpah, itu disebut, termaktub. Dan itu banyak sebagaimana contoh yang tadi disebutkan. Contoh yang disebutkan sebelumnya disebutkan muksambihnya. Wa rabbis sama'i la uqsimu bi yaumil qiyamah wa bi izzatika. Tallahi wa rabbil ka'bati. Semua ini disebutkan muksambihnya. Qala wa qad yuhdafu wahdahu. Dan kadang mahdhuf muksambihnya. Misal qaulika, seperti ucapanmu, ahlifu alaika tajtahidanna. Ahlifu, aku bersumpah, alaika wajib atasmu, tajtahidanna. Sungguh-sungguh hendaknya engkau bersungguh-sungguh. Takdirnya, ahlifu billah. Tentunya seorang muslim ketika bersumpah dengan nama Allah. Sehingga yang muqaddar adalah billah. Ahlifu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Hendaknya kamu bersungguh-sungguh di dalam. Ya, belajar dalam beramal. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qad yuhdafu ma'al amili. Wa huwa katsir. Dan kadang yang kedua, al-muqsam bih itu mahdhuf bersama amilnya. Misal qawli ta'ala, thumma lutus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Iya, takdirnya summa uqsimu wallahi la tus'aluna yawmaidin 'anil na'im. Ya. Dua-duanya mahdhuf. Amilnya uqsimu atau ahlifu dan muqsam bihnya. Jadi uqsimu wallahi la tus'aluna yawmaidin 'anil na'im. Qala wal aslu dzikrul muqsam alaih. Muqsam alaih itu adalah perkara yang sedang ditegaskan, dikuatkan dengan sumpah. Ta'kidu syai'. Nah, syai'nya ini adalah muqsam alaih. Kalau misalnya seorang bilang wallahi lajtahidanna fi talabil ilmi. Ketika ada orang bilang, seorang bilang, wallahi lajtahidanna fi talabil ilmi. Wawunya ada tul qasam. Wallahi, lafadz Allah di sini adalah namanya muqsam bih. Muqsam bih. Karena dia menyebut nama yang diagungkannya adalah Allah. Muqsam bih. Lajtahidanna fi talabil ilmi ini namanya muqsam alaih. Perkara yang sedang dia kuatkan, yang sedang dia tegaskan, supaya orang percaya tentang kesungguhan dia, dia baca, dia ucapkan dengan sumpah. Muqsam alaih ini perkara yang sedang dikuatkan. Khabar misalnya. Wallahi, demi Allah, ya, qad jaa al-mudarris fil fasl, qad jaa al-mu'allim bil masjid. Ya, wallahi, daripada Allah yang namanya muqsam bihi, berita qad jaa al-mu'allim bil masjid, ini namanya muqsam alaih. Muqsam alaih. Jadi berita yang sedang ditekankan, berita yang sedang ditegas, perkara yang sedang dikuatkan, diyakinkan, ditegaskan dengan sumpah, namanya muqsam alaih. Hukum asalnya muqsam alaih disebut dalam kalimat. Misal qali ta'ala qul bala wa rabbi, ini wawunya waw qasam. Rabbi di sini berarti muqsam bihinya adalah Rabb yang diagungkan, disebut dalam sumpah. La tub'atsunna, ini namanya muqsam alaih. Sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian. Yang sedang ditekankan, yang sedang dikuatkan, ditegaskan beritanya adalah masalah kebangkitan. Namanya muqsam alaih. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad yuhdhafu jawazan. Kadang muqsam alaih, sesuatu yang sedang dikuatkan, yang sedang ditegaskan tersebut, kadang mahdhuf jawazan. Misal qali ta'ala qaf wal qur'anil majid. Iya, wa qasam Al-Quran, namanya di sini muqsam bihi. Al-Majid ini sifat dari Quran. Mana muqsam alaih? Mana perkara yang sedang ditekankan, yang kuatkan oleh Allah dengan bersumpah dengan Quran? Demi Quran Al-Majid, muqsam alaihnya mahduf. Takdiruhu layuhlikanna. Ya, sungguh. Ya, mereka akan binasa. Ya, mereka orang kafir, orang musyrikin yang berpaling dari Quran. Kalau qad yuhdhafu wujuban, dan kadang muqsam alaih itu mahdhuf wujuban. Idza taqaddamahu au iktanafahu ma yughni anhu. Ya, jika mendahului dia atau menggandeng dia, mengapit dia, kalimat yang mencukupinya. Qala Ibn Hisham fil Mughni, dikatakan oleh Ibn Hisham dalam kitab Al-Mughni, kitab Nahu, wa masalahu binahwi, dan beliau menyentuhkan dengan contoh Zaidun qa'imun wallahi, atau Zaidun wallahi qa'imun. Ya, wallahi qasam, wawunya ada tul qasam, lafadzialah Allah namanya muqsam bih. Ya, mana muqsam alaihnya, mana perkara yang sedang ditekankan oleh apa namanya qasam ini, mahdhuf wujuban, karena tercukupi dengan yang sebelumnya, mendahulunya, yaitu Zaidun qa'imun. Ya, Zaid sudah berdiri. Zaid sedang berdiri demi Allah. Ya, sudah disebutkan di awal yang mencukupinya, sehingga muqsam adaihnya mahdhuf wujuban. Qala rahimahullahu ta'ala walil qasami fa'idatan. Dan sumpah itu memiliki dua faedah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, nah sebelumnya yang perlu kita ingat, yang sering kita baca dalam kitab Tauhid, yang dilarang bersumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifatnya itu adalah kita, makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Dengan malam wal-laili, dengan fajar wal-fajri, dengan waktu wal asr. Iya. Yang dilarang adalah kita, makhluk. Tidak boleh kita semua, makhluk, bersumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifatnya. Adapun Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Dan ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, itu memiliki dua faedah. Ihdahuma yang pertama adalah bayanu azamati al-muqsam bihi. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan keagungan yang Allah sebut dalam sumpahnya. Ketika Allah menyebutkan Qaf wal-Quranil Majid, Allah bersumpah dengan Quran, berarti menunjukkan keagungan Quran. Iya, atau sedang kita baca dalam tafsir wal-fajri walayalin asr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan malam. Sudah kita baca dalam tafsir, karena fajar adalah waktu yang di situ dimulai ibadah salat subuh, dan juga dimulai ibadah puasa Ramadan, puasa, ibadah puasa. Walayalin asr, malam, kenapa disebut? Karena malam banyak ibadah-ibadah dilakukan di situ. Salat maghrib, salat isya, qiyamul lail, doa. Ini muqsam bih disebut untuk diagungkan. Nah, ketika kita mengucapkan dalam sumpah kita wallahi, itu kita sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik. Dia berarti mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya Allah yang diagungkan. Ketika seorang bersumpah dengan syekh-syekhnya, ya, dengan ahli kubur, atau syekh fulan misalnya, dia bilang syirik. Karena kenapa? Berarti dia mengagungkan selain Allah dalam sumpahnya. Yang kedua, wasaniyah, faedah sumpah itu adalah bayanu ahammiyatil muqsam alaih wa iradatu tawqidihi. Bayan menjelaskan tentang pentingnya muqsam alaih, pentingnya perkara yang sedang dia ingin tekankan, tegaskan. Ketika Allah subhanahu berfirman qul bala wa rabbi latub'athunna, warabbi wa uqasam, rabbi muqsam bihi, yang sedang diagungkan dalam sumpahnya, latub'athunna, ini muqsam alaih, artinya sedang dijelaskan pentingnya masalah hari kebangkitan. Karena mereka orang kafir mengingkari tentang al-ba'ats, maka Rasul suruh untuk bersumpah warabbi, demi Rabbku, latub'athunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan nanti di hari kubur kalian. Ya, tentang pentingnya perkara yang sedang ditegaskan dalam sumpah. Wa irada tauqidihi, dan ingin untuk menekankannya. Ya, ketika seorang mungkin ketika menyampaikan berita, ya, muallim sudah datang di masjid. Orang mesti ragu, ini orang benar apa enggak ngomongnya? Jangan-jangan dia bercanda. Ketika dia bilang wallahi demi Allah qad jaa al muallim di masjid, dengan sumpah orang percaya, yakin, berarti benar dia karena berani sumpah. Ini takyid. Qala rahimahullah ta'ala, kata Sumuthaymin rahimahullah, walidha la yahsunul qasamu illa fil ahwali taliyah. Oleh karena itu seorang, oleh karena itu tidaklah bagus bersumpah kecuali dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, an yakunal muqsamu alaih dha ahamiyatin. Iya, perkara yang sedang dia kuatkan, perkara yang sedang dia tekankan, ini memang memiliki kedudukan yang penting. Ya, sehingga dia perlu bersumpah untuk menekankan pentingnya. Seperti tadi Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan Rabb untuk menekankan pentingnya masalah kebangkitan. Qul bala wa rabbi latub'athunna. Yang kedua, an yakunal mukhatabu mutaraddidan fi sya'ni. Yang kedua, ketika yang diajak bicara itu masih ragu tentang kedudukan yang sedang dia beritakan. Iya, tadi saya contohkan, kalau seorang menyampaikan berita tentang kedatangan guru, karena mungkin dia sering bercanda, orang ragu, benar apa bercanda? Mutardid. Nah, ketika dia bilang, wallahi demi Allah, orang percaya. Yang ketiga, an yakunal mukhatab munkiran lahu. Yang ketiga adalah, ya, ketika mukhatab yang dia bicara mengingkarinya. Ketika dia mengingkarinya, maka disampaikan dengan sumpah, dengan nama Allah atau yang lainnya, dengan nama-nama dan sifatnya untuk menekankan benarnya, pastinya perkara yang diingkari tersebut benar-benar ada, benar-benar sahih. Ini tiga. Sebagai penutup, saya sebutkan empat poin yang disebut oleh Syekh Rahimahullah dalam syarah. Sebutnya boleh sebutkan lima, saya carikan empat. Yang pertama, di antara ahkam qasam, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, la yambagi linsan an yukthira ad harifillah. Seorang tidak seyogianya banyak-banyak bersumpah dengan nama Allah. Ya, tadi tidak bagus sumpah itu kecuali dalam keadaan-keadaan tadi. Tiga, ketika masalahnya penting, yang dia bicara ragu atau bahkan mengingkari. Tidak bagus, tidak seyogianya seorang banyak bersumpah. Ya, kenapa demikian? Karena banyak bersumpah dengan nama Allah itu menunjukkan kurangnya ta'zim dia kepada Allah. Kurangnya ta'zim dia kepada Allah. Yang kedua, yang bagi diman halafa an yastasniya. Yang kedua, ketika dia memang harus bersumpah, hendaknya dia mengucapkan istisna, yakni insyaallah. Ya, supaya dia tidak menggugurkan sumpahnya. Yang ketiga, tentunya ini syarat yang ma'ruf, la yajuz al-halaf fi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan selain nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tiga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.